ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، الحمد لله hari ini Allah Ta'ala yang maha pemberi nikmat kepada hamba-hambanya yang senantiasa memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dirahmatinya. Dialah semata yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk kita berkumpul pada kesempatan hari ini dan besok insyaAllah ta'ala dalam dua hari daurah atau kajian ilmiah yang menjelaskan tentang bahaya pemikiran Syiah Ar-Rafidah. Baik kaitannya dengan hal-hal yang merusak keyakinan kaum muslimin, yang mengajarkan perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dapat merongrong persatuan kaum muslimin dan dapat menyebabkan kehancuran negara tersebut. Dan ini merupakan pembahasan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, mengenal kesesatan dan penyimpangan agama Syiah Rafidah dan berbagai macam makar-makar mereka yang mereka berusaha untuk menyusupkan ke tengah-tengah barisan kaum muslimin, yang mereka senantiasa mengenal kebenaran itu dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengenal kebenaran itu melalui para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, melalui para tabi'ut tabi'in, at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan bentuk kewajiban ulama, para kiai, para ustaz, para da'i, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin secara umum sebagai bentuk pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak umat kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari berbagai kemungkaran-kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa al-haq, kebenaran itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menegaskan dalam firman-Nya, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, maka jangan engkau termasuk di antara orang-orangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran itu kepada seluruh umat ini, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan kebenaran itu dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran harus melalui jalur dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melalui jalur Rasulullah alaihi wasallam, maka tidak mungkin seseorang akan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Menyelisihi jalan Rasul berarti dia menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk ke dalam al-jannah wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah. Dan siapa yang menyelisihi aku, menyelisihi jalanku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Dan juga merupakan sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sebahagian dari umat ini yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan lebih memilih jalan syaitan, jalannya iblis dan para tentaranya. Setiap ada al-haq, maka di saat itu muncul pula lawan dari al-haq, yaitu kebatilan, penyimpangan, kesesatan, kekufuran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami menetapkan bagi setiap nabi itu pasti memiliki musuh. Sunnatullah. Kapan ada al-haq, maka muncul kebatilan. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka saling bahu-membahu untuk menyimpangkan umat manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang manis, dengan kata-kata yang menipu. Sehingga meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan munculnya zaman-zaman fitnah sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin bermunculan penyimpangan-penyimpangan, kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan muncul satu persatu dan semakin berkembang hingga zaman kita sekarang ini dan seterusnya ila yaumil qiyam. Dan sekali lagi, ini juga merupakan sunnatullah, munculnya penyimpangan, munculnya perpecahan di tengah-tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin berkembangnya fitnah-fitnah yang apabila seorang tidak segera kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan jatuh bergelimpangan ke dalam lumpur-lumpur fitnah tersebut. Waliyadu billah. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu ketika beliau mengatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Tidaklah muncul satu zaman melainkan zaman yang berikutnya, zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Aku mendengarkan ini langsung dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin zaman itu jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkembang fitnah, semakin bertambah kesesatan dan penyimpangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini melebihi perpecahan yang terjadi di kalangan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. Telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 kelompok. Dan telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 golongan. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka. Kecuali satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat itu adalah al-jamaah. Dan diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-jamaah yang disebutkan di dalam hadis ini. Dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam sunannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Maka mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum, merekalah yang akan meraih keselamatan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Di dunia mereka senantiasa dibimbing oleh Allah, berjalan di atas hidayah, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari al-adab wal-uqubah, dari siksaan dan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada umat ini akan terjadinya perselisihan di kalangan umat ini, akan muncul perpecahan di kalangan umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita solusi untuk mencari jalan selamat. Selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari siksaan Allah azza wa jalla di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dhalal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang usianya dipanjangkan, umurnya dipanjangkan setelah kematianku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka apabila kalian melihat perselisihan dan perpecahan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, berpegang teguh kepada bimbinganku dan bimbingan al-khulafa' ar-rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum, bimbingannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi hidayah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian dengan, gigitlah dengan gigi geraham kalian, jangan kalian melepaskannya. Hati-hati kalian dengan ajaran-ajaran baru, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang munculnya perselisihan dan perpecahan, dan itu adalah perkara yang kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muncul bid'atul khawarij yang ditandai dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian mereka memanfaatkan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, yang kemudian mereka membentuk kelompok sendiri yang ketika itu berkumpul di Harura, yang dengannya mereka pun dikenal dengan sebutan kelompok Al-Haruriyah, Al-Khawarij, mengakhirkan para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Mereka mengakhirkan Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sebagaimana mereka mengakhirkan Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan siapa saja dari kalangan para sahabat yang bersama mereka. Seluruhnya dikasih. Dan muncul pula pada saat itu kelompok As-Sada'iyah, yang ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya kelompok Asy'iah Rafidhah. Muncul pula kelompok Al-Qadariyah, mengingkar takdir, mengingkari salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula kelompok ini muncul di Basrah, dibawa oleh seorang yang bernama Ma'mar bin Abdullah Al-Juhani. Kelompok Al-Mu'tazilah juga muncul, kelompok Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah, dan terus bermunculan satu persatu dari kelompok-kelompok tersebut. Akhirnya semakin berkembang, semakin banyak. Bahkan satu kelompok itu berkembang lagi menjadi sekian kelompok. Nah, di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang disebut dengan kelompok Asy'iah. Asy'iah yang tadinya mereka ini adalah dari kelompok As-Sada'iyah, para pengikut Abdullah bin Sada'. Nah, Syiah itu sendiri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpecah lagi menjadi sekian banyak kelompok. Syiah itu sendiri berpecah. Ada kelompok Al-Isma'iliyah, ada kelompok Al-Ja'zariyah, ada kelompok Az-Zaidiyah. Bermacam-macam lagi. Bahkan para ulama menyebutkan kelompok Syiah itu sendiri itu berpecah lebih dari 70 kelompok. Bayangkan. Sampai seperti itu perpecahan yang terjadi di kalangan Syiah. Nah, di antara kelompok Syiah yang pada kesempatan kajian kita di hari ini insyaallah ta'ala yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah Syiah yang dikenal dengan sebutan Ar-Rafidah dan dikenal pula dengan sebutan Al-Imamiyah dan dikenal pula dengan sebutan Al-Ja'fariyah Al-Itsnai Asyariyah. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Mengapa kita fokus membahas Syiah Ar-Rafidah? Bukankah Syiah-Syiah yang lain juga ada? Memang benar. Ada kelompok-kelompok Syiah yang lain. Termasuk diantaranya Syiah Az-Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang berkembang di negeri Yaman. Ada pula Syiah-Syiah An-Nusairiyah dan yang lain. Namun kita membahas kelompok Syiah Rafidhah ini secara khusus disebabkan karena Syiah jenis Rafidhah ini adalah kelompok Syiah yang paling pesat perkembangannya. Sehingga kalau zaman kita sekarang ini seseorang disebut, oh itu orang Syiah, itu pemikiran Syiah. Jika disebutkan secara mutlak biasanya dimaksud ada Ali bin Husain Zain al-Abidin ini yang dianggap oleh Syiah Rafidhah sebagai imam mereka pada urutan yang keempat. Ali Zain al-Abidin punya anak namanya Zaid. Ada juga yang lain namanya Muhammad. Nah, ketika Zaid bin Ali melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, sebagian kelompoknya ini menampakkan kecintaannya kepada Ahlul Bait dan kebenciannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Zaid bin Ali beliau tetap mencintai Abu Bakar dan Umar. Ini Zaid bin Ali. Ketika sekelompok orang yang benci kepada Abu Bakar dan Umar ini, mereka mendatangi Zaid bin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun mempertanyakan tentang sikap Zaid terhadap Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Apa pendapatmu tentang keduanya? Maka jawaban dari Zaid bin Ali bahwa beliau tetap menganggap Abu Bakar Siddiq adalah bagian dari sahabat yang mulia. Beliau mudah radhiyallahu anhu. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu. Beliau mendoakan kebaikan kepada dua sahabat ini. Ini yang tidak dikehendaki oleh mereka. Mereka yang benci kepada Abu Bakar dan Umar. Akhirnya mereka meninggalkan untuk bergabung dengan Zaid bin Ali. Maka Zaid bin Ali mengatakan, "Rafadtumuni, kalian telah menolak aku." Maka semenjak itu mereka pun dikenal dengan sebutan Rafidhah. Jadi ini asal penamaan kelompok Asy'iah disebut sebagai Ar-Rafidhah. Sebagaimana mereka juga dikenal dengan sebutan Al-Ja'fariyah. karena mereka menganggap iman mereka yang keenam itu bernama Ja'far bin Muhammad yang diberi gelar dengan As-Sadiq. Mereka disebut Ja'far karena seringkali mereka menukil riwayat-riwayat yang datang dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Karena mereka menganggap ucapan Ja'far As-Sadiq itu sama hukumnya dengan ucapan Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya Rasul mereka adalah Ja'far As-Sadiq. Namun perlu diketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ja'far As-Sadiq ini ada dua sejarah. Ja'far As-Sadiq menurut sejarah Ahlus Sunnah, beliau bagian dari ulama Ahlus Sunnah. Bahkan beliau dinukilkan ucapan-ucapan beliau yang berlepas diri dari mereka-mereka yang membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Imam Malik rahimahullah pernah belajar kepada Ja'far As-Sadiq. Bahkan termasuk di antara perawi kaum muslimin. Ini versi Ahlus Sunnah. Ja'far As-Sadiq dikenal sebagai seorang yang saleh. Dikenal sebagai seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Termasuk di antara yang membawa riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada Ja'far versi yang kedua, yaitu Ja'far versi Syiah. Ja'far versi Syiah ini adalah Ja'far yang dikenal memiliki akhlak yang sangat buruk. Ja'far yang dikenal kejam. Ja'far yang sama sekali bertentangan dengan akhlak yang mulia. Ja'far yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, penghinaan dan pelecehan kepada para sahabat. Ja'far yang ragu tentang keotentikan Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan dianggap sebagai Ja'far yang menyatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin pada saat sekarang ini adalah Quran yang muharraf, yang telah banyak dilakukan perubahan dan banyak kekurangannya, disebabkan karena Ja'far mengatakan Al-Quran yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui Jibril itu berjumlah 17.000 ayat. Nanti akan kita terangkan. Jadi 2/3 Al-Quran Karim menurut pemahaman mereka telah dihilangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia ini seringkali ditampilkan Ja'far, Ja'far As-Sadiq, bahkan dianggap oleh sebagian mereka salah satu madhab. Jadi ingin disusupkan ke dalam madhab kaum muslimin. Sebagaimana kaum muslimin mengenal ada mazhab Hambali, yaitu mazhabnya Imam Ahmad, ada mazhab Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah, ada mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik bin Anas, ada mazhab Syafi'i, mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka juga ingin menyusupkan mazhab yang kelima menurut mereka, yang disebut mazhab Ja'far, yaitu Syiah itu sendiri. Dan dicetak buku-buku. Ada buku terjemahan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada pula buku-buku yang merupakan karangan dari tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini, yang tujuannya adalah agar mazhab Ja'fariyah ini dianggap sebagai salah satu mazhab di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi seakan-akan perselisihan antara Sunnah dan Syiah itu hanya perselisihan dalam perkara furu', perkara cabang, bukan masalah inti, bukan dalam perkara usul. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mempelajari tentang apa sesungguhnya keyakinan kaum Rafidhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum keyakinan kaum Rafidhah adalah keyakinan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa bertemu antara keyakinan Islam dengan keyakinan Rasulullah. Ajaran Islam dengan ajaran Syiah. Tidak bisa bertemu. Mengapa demikian? Karena mereka sendiri menganggap bahwa apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin yang bukan dari kalangan mereka pasti salah. Apa saja? Dalam perkara apa saja? Baik dalam perkara akidah, demikian pula dalam perkara fikriyah, dalam permasalahan hukum-hukum. Bagi mereka, apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam hal ini ahli sunnah, maka itu pasti salah. Makanya kalau mereka ingin mengetahui sebuah kebenaran, sebenarnya mudah menurut mereka. Tinggal melihat apa yang diamalkan oleh ahli sunnah. Kalau dia sudah mengetahui apa yang diamalkan oleh ahli sunnah, maka kebenaran itu adalah yang bertentangan dengan apa yang mereka amalkan. Jadi kalau dalam ahlu sunnah mengatakan itu amalan wajib, berarti dalam keyakinan Syiah itu haram. Kalau ahlu sunnah mengatakan itu halal, berarti yang benar itu haram. Apabila ahlu sunnah mengatakan kamu harus melakukan itu, berarti yang benar jangan melakukan itu. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hurrul Amiri dan dia termasuk di antara ulama Rafidhah. Dia menyebutkan dalam kitabnya Wasailus Syiah ada bab dalam kitab tersebut yang diberi judul Adamu jawazil amal bima yuwafiqul ammah wa yuwafiqu tariqatahum. Ini judul bab yang disebutkan dalam kitab Wasailus Syiah. Tidak bolehnya beramal dengan sesuatu yang menyepakati amalannya al-ammah. Jadi orang-orang Syiah ini punya istilah-istilah ketika menyebut Ahlus Sunnah. Mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan istilah al-ammah, orang-orang umum. Itu istilah mereka. Sebagaimana mereka juga terkadang menyebut Ahlus Sunnah itu dengan sebutan an-nawasib, an-nasibi. Jadi kalau mereka mengatakan, oh itu kelompok nasibah, atau an-nawasib, atau nasibi, maksudnya Ahlus Sunnah. Asal makna istilah ini, an-nasibi, maknanya adalah kelompok yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang membenci Ali bin Abi Thalib menampakkan permusuhannya kepada Ahlul Bait, itu disebut nawasi. Nah sekarang pertanyaan, apakah Ahlus Sunnah membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah benci pada Ali bin Abi Thalib, berarti bukan dari Ahlus Sunnah. Kalau ada di majelis ini mengatakan saya benci Ali bin Abi Thalib, usir aja dia. Bukan dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak membenci Ali bin Abi Thalib. Namun mengapa mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu nawasib? Karena mereka memiliki kaidah. Kaidahnya adalah siapa yang mensahkan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq dan kekhilafahan Umar bin Khattab dan kekhilafahan Utsman bin Affan, maka berarti dia membenci Ali bin Abi Thalib. dan siapa yang benci Ali berarti dia nafsu. Itu sebab mereka menyebut Ahlu Sunnah itu nawasi. Padahal kita mengakui kekhilafan para sahabat radhiyallahu anhum, memuliakan Abu Bakar As-Siddiq, memuliakan Umar, memuliakan Uthman, dan kami juga memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyid. Nah, disebutkan dalam bab ini, bab tidak boleh melakukan satu amalan yang menyepakati amalannya al-ammah, yaitu Ahlu Sunnah, dan menyepakati cara-cara beragamanya mereka. Lalu dia mengomentari, wal ahaditsu fi dzalika mutawatirah, dan hadis-hadis tentang wajibnya menyelisihi apa yang diamalkan oleh Ahlu Sunnah itu hadisnya mutawatir, hadisnya mereka. Lalu dia menyebutkan, fa min dzalika qaulus shadiq alaihi salam, di antara yang menjelaskan hal itu perkataannya as-shadiq, maksudnya Ja'far as-shadiq alaihi salam, fi al-haditsain al-mukhtalifain, tentang dua hadis yang berbeda. Ada dua hadis maknanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Gimana cara mengkompromikan atau mengatakan mana di antara dua hadis ini yang benar? Katanya Ja'far Shadiq sesuai penukilan mereka, i'ribuhuma ala akhbaril 'ammah, ai ahli sunnah wal jamaah, fama wafaqa akhbarahum fadaruh, wama khalafa akhbarahum fakhuduh. Hadapkan dua hadis itu kepada berita-berita atau hadis-hadisnya Ahlu Sunnah, maka apa yang sejalan dengan hadis-hadis mereka tinggalkan, dan apa yang menyelisihi hadis-hadis mereka maka ambillah itu, karena kebenaran ada pada hadis-hadis yang menyelisihi hadis-hadisnya Ahlu Sunnah. Mereka juga menukil bahwa As-Sabiq mengatakan, khudh bima fi khilaful 'ammah, fama khalafal 'ammah fa fihi ar-rasyad. Hendaknya engkau mengambil hadis yang menyelisihi hadis-hadis Ahlu Sunnah. Apa yang menyelisihi Ahlu Sunnah, maka itulah kebenaran. Itulah bimbingan yang sebenarnya. Disebutkan dalam kitab Uyun Akhbari Ridha, diriwayatkan oleh As-Saduq dari Ali bin Asbab. Ali bin Asbab mengatakan, aku bertanya kepada Ar-Ridha alaihissalam, Ar-Ridha imamnya yang ketujuh menurut anggapan Syiah Rafidhah. Jadi dia bertanya, yahdusul amru la ajidu bud min ma'rifatihi, walaysa fil balad alladhi ana fih man astaftihi min mawalih. Ada satu problem terjadi. Jadi Ali bin Asbat ini mengatakan bahwa dia tinggal di negeri Ahlu Sunnah, tidak ada orang Syiah. Ada satu problem terjadi, saya harus mengetahui hukumnya, sementara di negeri itu tidak ada dari kalangan kelompokmu, dari kalangan tokoh-tokohmu, dari kalangan para pengikutmu yang saya bisa meminta fatwa kepadanya. Apa solusinya? Sementara saya harus mengetahui jawaban dari problem tersebut. Katanya Ar-Ridha, itifati hal balad. Solusinya gampang. Aku tinggal datangi orang yang faqih yang ada di negeri itu. Maksudnya orang faqihnya Ahlu Sunnah. Fastafti, kamu minta fatwa kepadanya. Fa idza aftaka bi syai' fa khudh bi khilafihi fa innal haqqa fi. Kalau dia sudah memberi fatwa kepadamu, maka yang kamu ambil adalah yang bertentangan dengan fatwa orang. Karena kebenaran ada pada yang menyelisihi fatwa orang. Jadi mudah sekali seorang ingin beragama, ingin mengetahui satu jawaban, gampang. Mereka orang Syiah. Ada problem, tinggal tanya Pak Kiai misalnya, atau guru besar yang ada di negeri tersebut. Ini apa hukumnya? Kalau kiai itu mengatakan haram, tidak boleh kamu melakukan. Berarti yang benar apa? Halal, boleh. Boleh. Kalau Pak Kiai itu mengatakan ini boleh, silakan kamu lakukan. Berarti jawaban yang benar, jangan kamu lakukan. Jadi mudah beragama itu. Ya. Tinggal datangi seorang yang faqih yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Apabila dia memberi jawaban kepadamu sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah, maka kebenaran itu adalah yang menyelisihi jawaban itu, jawaban yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Berarti agamamu itu apa? Berarti agama mereka ini apa? Agama yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sebab alhamdulillah kebenaran ada pada Ahlus Sunnah. Pedoman mereka adalah Al-Quran. Pedoman mereka adalah Sunnah Rasulullah SAW. Pedoman mereka adalah ijma'ul muslimin. Maka apa yang menyelisihi mereka adalah kesesatan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at matira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, setelah datang kepadanya hujjah, lalu dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Ini Syiah. Akan menjadi fatwa kaum muslimin, maka dia selisih. Yang benar kata mereka yang menyelisihi jalannya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengancam, kami biarkan mereka dengan kesesatan. Dan kami akan mengembalikan mereka ke dalam jahannam. Dan itu adalah buruk-buruk tempat-tempat. Kata salah seorang tokoh Syiah, dan ini juga rujukan kaum Syiah, yang bernama Ni'matullah Al-Jazai, dalam kitabnya yang berjudul Al-Anwar Al-Nu'maniyah, pada jilid yang kedua, halaman 278. Dia mengatakan, "Inna la najtami'u ma'ahum, ay as-sunnah, ala ilahin, wala ala nabiyin, wala ala imamin." Kata Ni'matullah Al-Jazairi, kami tidak bisa berkumpul dengan mereka. Kami tidak bisa bersatu dengan mereka, ahlu sunnah. Perhatikan ini ucapan Ni'matullah Al-Jazairi. Dan perhatikan pula ucapan sebagian mereka, sebagian kaum muslimin yang tertipu, yang ingin mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Kata mereka, ya kita cari persamaannya saja lah. Ini tokoh Syiah sendiri mengatakan kami tidak bisa bersatu dengan mereka. Kami tidak bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah. Dalam hal apa? Ala ilahi. Dalam hal kesembahan. Kaum muslimin, Ahlus Sunnah, menyembah ya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mau bersatu dengan kaum muslimin, lalu kalian sembah ya Khomeini. Kalian orang Syiah menyembah Khomeini berarti. Yang kalian sembah adalah tokoh-tokoh kalian, para mu'aminin, orang-orang pakai sorban hitam dari imam-imam kalian, yang kalian menganggap ucapannya itu sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ahlus Sunnah meyakini bahwa di antara manusia ini tidak ada satupun yang ucapannya, setiap ucapannya jadikan sebagai hujjah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah bisa benar bisa salah. Tapi mereka tidak. Semua ucapan imam mereka dianggap masuk, tidak pernah begitu, tidak pernah. Kata ini, kami tidak bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah dalam hal sesembahan. wala ala nabi, dan tidak pula bisa bersatu dalam hal nabi. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Lalu nabi kalian siapa? Kalian tidak ingin bersatu dengan kaum muslimin, berarti kalian harus memilih nabi yang lain. Nabi kalian adalah Zulkarnain. Nabi kalian adalah Khomeini. Nabi kalian adalah Ali Al-Khamenei. Itu nabi kalian. Wala ala imam, tidak pula bisa bersatu di atas satu imam. Lalu dia menerangkan, wadhalika annahum yaqulun, sebab mereka yaitu ahlu sunnah katakan, inna rabbahumul ladzi ja'a muhammadun nabiyyan wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar. Karena mereka ahlu sunnah menyatakan bahwa Rabb mereka, Tuhan mereka itu adalah yang Muhammad itu nabinya dan khalifah setelahnya Abu Bakar. Wa nahnu naqul la naqulu bidzalika rabb bala bidzalika nabi, dan kami tidak ingin mengakui rabb yang seperti itu dan tidak juga ingin mengakui nabi yang seperti itu. Bal naqul, namun kami mengatakan, inna rabballadzi khalaqa khalifatan nabiyyi Abu Bakar laisa rabbana wala dzalika nabi nabiyyana. Bahkan kami mengatakan bahwa Rabb yang menciptakan khalifah nabinya itu Abu Bakar, itu bukanlah Rabb kami. Dan bukan pula nabi itu nabi kami. Berarti siapa Rabb kalian? Siapa Tuhan yang kalian sembah? Dan siapa nabi kalian? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Dan itu yang terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Abu Bakar Siddiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Kalau kalian tidak mengakui ini, silakan mencari Rabb yang lain. Dan itu yang mereka katakan. Bahkan sempat ditampilkan dalam salah satu status Facebooknya istri dari Kang Balal. Tau Kang Balal? Yang dari Bandung. Balal, Kang Balal la rahimahullah. Dia mencantumkan, menukil salah satu ulama mereka yang disebut Ayatullah Al-Gharal. Dia katakan bahwa Tuhan pun ta'alif, adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah Tuhan kami. Lalu terakhir dia komentari, dia mengatakan sallu ala nabi. Masya Allah. Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad, bukan Tuhan kami. Jadi siapa Tuhan kalian? Wahai orang-orang Syiah. Dengan bangganya ditampilkan. Dan itu keyakinan mereka, kaum muslimin rahimahumullah. Jadi dari sini saja, belum kita membahas tentang detailnya keyakinan-keyakinan mereka, akidah mereka, amalan-amalan mereka di dalam agama mereka. Kita belum bahas. Ini akidah mereka secara umum. Bahwa mereka tidak akan bisa bersama ahlus sunnati wal jamaah dalam satu perkara pun. Apa saja yang diamalkan ahlus sunnah, maka mereka wajib untuk menyelisihi. Itu keyakinan mereka. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kenapa kok saya punya teman Syiah? Sama seperti apa yang saya amalkan. Sama. Tidak ada bedanya. Dia baca Quran seperti Quran yang saya baca. Sama. Saya punan orang Syiah. Tapi amalannya kok sama dengan kaum muslimin. Fa'asyirun subhanahu. Kalau Anda masih beranggapan seperti itu, dan engkau melihat amalan yang zahir dari engkau, dari orang yang engkau mengetahui bahwa dia Syiah, ternyata amalannya sama dengan diamalkan oleh Ahlus Sunnah, ketahuilah bahwa dia sedang berbohong, dia sedang berdusta. Karena termasuk di antara prinsip dan keyakinan Syiah adalah kewajiban mereka untuk bertaqiyah. Ini nanti ada pembahasan. Apa itu taqiyah? Kewajiban berbohong di hadapan kaum muslimin. Wajib hukumnya. Bahkan mereka meriwayatkan hadis, at-taqiyatu min ad-din, la imana liman la taqiyah. Taqiyah itu bagian dari agama. Tidak ada keimanan bagi orang tidak bertakwa. Mereka juga meriwayatkan hadis, mereka mengatakan at-taqiyatu fi dari taqiyah wajibah. Melakukan taqiyah di negeri taqiyah. Yang dimaksud negeri taqiyah adalah negeri Ahlus Sunnah. Itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau kita mungkin kadang-kadang mendengarkan di antara tokoh Syiah memuji-muji para sahabat, maka dia sedang bertakwa. Kalau dia sholat ikut jamaahnya kaum muslimin, maka dia sedang bertakwa. Oleh karena itu, sepanjang sejarah dikenal kelompok Syiah Rafidhah ini adalah kelompok yang paling berani berdusta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lam ara qauman ashhadu bizur min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling berani bersaksi palsu, berkata dusta dari kelompok Rafidhah. Bahkan disebutkan oleh Sayyid Hussein Al-Musawi. Perlu diketahui Sayyid Hussein Al-Musawi ini dahulu seorang Syiah Rafidhah, bahkan tokohnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada beliau. Jadi dia punya hubungan pernah bersama Khomeini, pernah bersama tokoh-tokoh Syiah. Ini Hussein Al-Musawi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada beliau dan beliau menulis tentang kesesatan dan penyimpangan Syiah Rafidhah. Dan beliau menulis tentang sejarah kelam Syiah Rafidhah dalam kitab yang berjudul Lillahi Thumma Lit-Tarikh. Beliau menerangkan bagaimana bejatnya Khomeini, apa yang terjadi dalam revolusi Iran, untuk mengingatkan kaum muslimin jangan terpedaya, hati-hati dengan makar-makar kaum Syiah Rafidhah. Di antara yang disebutkan Hussein Al-Musawi ini, dia mengatakan dalam kitabnya tersebut, sampai kadang terpikir oleh saya sebuah pertanyaan. Dibangun di atas keyakinan Syiah Rafidhah bahwa apa saja yang diyakini oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah harus diselisihi. Maka terpikir oleh saya sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, kalau kita menganggap ada satu permasalahan di mana Ahlus Sunnah itu benar. Kalau anggap ada satu permasalahan Ahlus Sunnah itu benar di situ, apakah juga wajib bagi kita untuk menyelisihi mereka? Bagi yang sedang benar ini. Sesat sebuah kelompok itu kan masih ada itu dalam satu perkara, iya kan? Sesat-sesatnya kelompok ada satu hal yang dia kebetulan mencocok secara, tapi tidak ada benarnya. Kalau ini katakan gimana kan? Satu masalah ini benar, apakah juga wajib bagi kita untuk menyelisihi? Maka pertanyaan ini sempat ditanyakan kepada salah satu tokoh mereka bernama Muhammad Baqir Shadr. Akhirnya dia menjawab. Dalam jawaban itu dia mengalami penyelisihan. Karena menyelisih pendapat mereka, nah itu meskipun salah, itu masih lebih ringan daripada menyesuaikan dan mencocoki dengan pendapat mereka. Itu kalau dianggap ada kebenaran pada ahli sunnah. Jadi tidak ada benarnya sama sekali. Kalaupun ada benarnya, harus menyelisih ahli sunnah. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keyakinan umum kaum Syiah rahimah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Rafidhah, Syiah Rafidhah bukan bahagian dari Islam. Bahkan bukan bahagian dari 72 kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terpecah umatku ini menjadi 73. Semuanya masuk dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan. Kata para ulama, Syiah Rafidhah bukan bagian dari 72. Karena umat ini, umat setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ummatul ijabah, ada pula yang disebut ummatul da'wah. Yang dimaksud ummatul ijabah yaitu umat yang ketika sampai kepada mereka dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menerima dan mereka menjadi muslimin. Jadi yang dimaksud ummatul ijabah adalah kaum muslimin dengan berbagai macam beragamnya. Ada ahlul bid'ah tapi masih dalam kategori kaum muslimin. Namun mereka terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam bid'ah. Yang kedua yang disebut ummatul da'wah. Mereka adalah umat yang hidup di zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga mereka masih berada di atas kekufurannya. Seperti Nasara, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Yang belum masuk ke dalam Islam. Mereka disebut ummatul da'wah. Kata para ulama, Rafidhah, Syiah Rafidhah, bukan bagian dari ummatul ijabah, tapi dari ummatul da'wah. Sedangkan 72 kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang namun masih dalam koridor ummatul ijabah. Masih bagian dari kaum muslimin. Adapun Rafidhah dari ummatul da'wah. Mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Tujuan mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam adalah untuk menghancurkan Islam. Dan untuk menyesatkan kaum muslimin. Menjauhkan kaum muslimin dari pedoman mereka. Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Kata beliau, Warrafidah ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده. Dan kelompok Rafidhah mereka tidak memiliki amalan, tidak memiliki semangat kecuali untuk menghancurkan Islam dan untuk merusak kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Islam. Benar apa yang beliau sebutkan rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau termasuk orang yang takhasus yang mendalami pemikiran Syiah Rafidhah. Dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ini kitab khusus yang membantah salah satu kitab yang penuh dengan syubhat dari pemikiran Syiah Rafidhah yang berjudul Minhajul Karamah yang ditulis oleh Ibnu Mutahhar Al-Hudi. Dibantah oleh beliau rahimahullah. Sehingga siapa yang ingin mengetahui secara detail bantahan-bantahan ulama sunnah terhadap kaum Syiah Rafidhah, baca kitab ini min hadis sunnah. Ini ma'asyar ikhwan. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dari jalan Abdurrahman bin Abi Hatim bahwa beliau bertanya kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang keyakinan Ahlus Sunnah. Maka mereka menjawab, wa innal jahmiyata kuffarun wa innal rafidha rafadul islam. Sesungguhnya kaum Jahmiyah itu mereka adalah orang-orang kafir, dan sesungguhnya kelompok Rafidah mereka sungguh menolak Islam. Oleh karena itu disebutkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau juga termasuk di antara yang mengetahui secara detail keyakinan Rafidah, sampai beliau mengatakan, lau kanu min al-bahaim la kanu sumura, walau kanu min al-tuyur la kanu ruhama. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah, kalau seandainya kelompok Rafidah dari jenis hewan, maka mereka menjadi keledai. Tahu keledai? Keledai. Jadi kalau seringkali di dalam Al-Quran Karim, kalau disifati tentang kebodohan, tentang kepandiran, tentang kejelekan, itu seringkali dipermisalkan dengan keledai. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan orang-orang dari ahlul kitab yang tidak mengamalkan isi Alkitab, mereka hanya mengatakan beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dengan keledai. Kama salil imar yahmilu astara, seperti keledai. Memikul buku-buku tapi tidak paham apa ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling mungkar itu adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Hah? Tidak pernah? Dan di Indonesia kelihatannya tidak ada keledai. Saya pernah dengar suara keledai di Yaman. Menakutkan, merinding rasanya mendengarkan suaranya. Ya, pukikannya itu keras sekali. Kemudian lama kelamaan berkurang. Ini mendengarnya itu merinding. Benar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkarul aswa, suara yang paling mungkar. Kata Syahbi, kalau seandainya Rasulullah ini dari jenis hewan, hewan ternak, mereka jadi keledai. Walau kalau minat tuyur lakan uruhama, kalau seandainya mereka dari jenis burung, mereka akan menjadi burung ruham. Burung ruham ini adalah burung yang dikenal suka makan najis, yang dimakan itu yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, itu rafidah. Kata beliau rahimahullah, uhadzirukumul ahwa'al mudhillah, aku beringatkan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan. Wa syarruha rafidah, yang paling buruk, yang paling jahat dari hawa nafsu itu adalah kelompok rafidah. Wa dhalika anna minhum yahudan yaghmisuna al-islam bi tahya balalatuhum, sebagai antara mereka yang menjadi cikal bakal munculnya kelompok ini adalah seorang Yahudi. Mereka lah yang memasukkan pemikiran-pemikiran itu ke dalam Islam agar kesesatan mereka menjadi hidup. Kama yaqni suburi Ibn Syawal Malikul Yahud An-Nasrani li tahya dhalalatuhum, sebagaimana halnya Paulus. Paulus dia seorang pemimpin Yahudi, maka Paulus ini memasukkan ke dalam agama Nasara keyakinan-keyakinannya agar kesesatan mereka menjadi hidup. Kemudian beliau mengatakan, lam yadkhulu fil Islam raghbatan wala rahbatan min Allah walakin maqtan li ahli Islam. Mereka ini masuk ke dalam Islam bukan karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena takut dari siksa Allah, namun mereka masuk ke dalam Islam karena murka kepada kaum muslimin, benci kepada kaum muslimin. Maka tujuan mereka adalah untuk memusnahkan Islam. Dan ini adalah munculnya kelompok Rahibah. Dari mana itu? Dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi. Yahudi Sona'ah. Dari Yaman. Disebutkan dalam riwayat Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, ketika beliau menerangkan tentang apa yang telah diperbuat oleh kaum Syiah Rafidhah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, sehingga berhasil menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah dari Yazid Al-Qasri bahwa Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi dari penduduk Sana'a. Ibunya bernama Sauda. Dia menyatakan masuk Islam pada masa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menyatakan masuk Islam. Namun perhatikan, ketika dia masuk ke dalam Islam, apa yang dia lakukan? Dia berpindah dari satu negeri ke negeri kaum muslimin untuk menyebarkan pemikiran sesatnya. Dimulai dari Hijaz. Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi tidak berhasil. Maka pindah dia ke Basrah. Namun penduduk Basrah mengusirnya. Pindah dia ke Kufah. Juga tidak berhasil. Pindah dia ke negeri Syam. Namun dia juga tidak berhasil di negeri Syam. Sampai dia diusir. Maka ketika penduduk Syam mengusirnya, maka pindah lagi ke Mesir. Nah, mulai dari Mesir. Dia kemudian disambut oleh beberapa orang. Berkumpullah dia dengan, berbaur dengan masyarakat muslimin di Mesir. Lalu dia mulai menyebarkan pemikiran-pemikiran jeremeh, pemikiran sesat. Masyarakat muslimin rahimahumullah, kapan ada seseorang atau satu kelompok menyebarkan satu pemikiran yang menyelisihi apa yang telah diyakini oleh para ulama muslimin? Hati-hati, itu sudah merupakan kata penyimpangan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa di antara umat ini ada di antara mereka yang suka memainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi nukil ayat yang satu diambil, yang ini diambil. Tujuannya bukan untuk mengamalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tujuannya adalah untuk menipu kaum muslimin, membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin dengan alasan bahwa ini agama Allah, padahal bukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzal alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran Karim, menurunkan Al-Kitab. Di dalam Al-Quran itu ayat terbagi dua. Ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang maknanya jelas, maknanya tidak bisa dibawa ke sana kembali, maka itu adalah induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Dan di sana juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang dimaksud ayat yang mutasyabihat yaitu ayat yang maknanya bisa dibawa kepada kebenaran dan itu yang hak. Namun bisa pula diarahkan kepada kebatilan. Dan tentu itu bukan maksud dari Al-Quran Karim. Akan tetapi, orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat ini, tujuannya bukan untuk melamarkan kebenaran, tapi untuk mencari-cari fitnah di tengah-tengah kaum muslim. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, yang pertama kali beliau ingatkan adalah istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ." Apabila engkau melihat ada orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini, maka mereka itulah yang diperingatkan oleh Allah SWT. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ayat-ayat mutasyabihat ini, hati-hati. Akan ada saja dari kelompok-kelompok sesat menggunakan ayat ini untuk membenarkan sebuah kebatilan dengan berlandaskan ayat. Ini bahaya. Jangankan mereka yang menisbahkan pada kaum muslimin, Nasara saja, kaum Nasara saja kadang-kadang pakai ayat. Pernah saya melihat ada selebaran dari misionaris. Dia mengutip dalil-dalil dari Al-Quranul Karim untuk membenarkan keyakinan trinitas mereka. Bayangkan dari Al-Quran. Misalnya, mereka mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Bahkan kami. Allah menyebut kami. Bukan saya. Inna nahnu. Nahnu. Lalu dia jelaskan makna nahnu. Nahnu itu kan artinya kami. Berarti kami itu bukan menunjukkan satu. Tapi lebih dari satu. Menunjukkan bahwa Allah itu tidak sendirian. Tapi ada yang lain. Maksudnya ada anaknya. Ada ruh Al-Qudus. Orang yang jahil tidak mengerti, terpengaruh, terbawa dengan apa yang mereka sebarkan, menggunakan ayat-ayat tersebut. Ini yang disebut ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka tidak ingin menukil firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mereka tidak ingin menukil karena itu ayat muhkam, itu jelas. Tapi mereka cari ayat-ayat yang memungkinkan untuk membenarkan kebatilan mereka, bukan untuk mencari kebenaran tapi pembenaran. Ini yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat. Sebelum kita lanjut, kan syubhat harus dijawab. Gimana cara menjawabnya? Nahnu. Hah? Kalau seorang mengerti bahasa Arab, dia akan mengatakan, "Oh, nahnu itu di dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang pertama iya, yang menunjukkan al-mutakallim muta'addi. Orang yang berbicara tapi lebih dari satu. Nahnu. Namun terkadang ada makna yang kedua. Juga sah di dalam bahasa Arab. Nahnu itu maksudnya yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Lita'zim. Ini juga disebut nahnu. Seorang misalnya dia dari kalangan saudagar, atau dia dari kalangan bangsawan, atau dari keluarga kerajaan, dia sendirian berbicara, boleh bagi dia mengatakan nahnu. Apakah diterjemahkan kami? Tapi kalau nahnu diterjemahkan kami, kami di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya lebih dari satu, berarti terjemahan itu salah. Kalau kami dalam bahasa Indonesia hanya bermakna orang yang berbicara atau orang pertama lebih dari satu, berarti terjemahan kami itu salah. Karena nahnu di sini yang dimaksud adalah saya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang memuliakan dan mengagungkan diri. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, kalau kalian melihat ahlul batil, kelompok-kelompok yang sesat, mereka memanfaatkan ayat-ayat yang kira-kira bisa dibawa kepada pemahaman mereka. Syiah juga begitu. Ahmadiyah juga begitu. Dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Nah, Abdullah bin Sada ini juga menyebarkan pemikiran sesatnya dengan mengutip-ngutip ayat yang mutasyabihat. Dia mengatakan kepada penduduk Mesir, ya, dia mengatakan sungguh sangat mengherankan keyakinan sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa Isa alaihi salam itu akan kembali ke dunia, akan turun ke dunia, sementara dia mendustakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia. Bukankah Allah mengatakan innal ladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'ad? Sesungguhnya yang telah mewajibkan kepadamu Al-Qur'an akan mengembalikan kamu. Lalu dia tafsirkan, dia maknai yang dimaksud la radduka ila ma'ad akhir, yang dimaksud adalah kembali lagi ke dunia sebelum hari kiamat, hidup lagi. Ini keyakinan Syiah Rafidhah. Ya, dimulai dari Abdullah bin Sada. Jadi Abdullah bin Sada ingin menipu umat dengan mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia mengatakan bahwa Muhammad akan kembali ke dunia. Masa kita hanya meyakini Isa alaihi salam akan kembali ke dunia, lalu kita juga meyakini bahwa Muhammad akan kembali ke dunia? Dia ingin mengiaskan antara turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman dengan kembalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia sebelum hari kiamat. Ini qiyas yang batil. Nabiullah Isa alaihi salam berbeda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa alaihi salam, beliau belum pernah mengalami kematian di dunia. Apa yang dikatakan dan diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa alaihi salam mati dalam keadaan tersalib, ini adalah merupakan kedustaan dan telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuh Isa alaihi salam, mereka tidak menyalib Isa alaihi salam, akan tetapi diserupakan. Salah seorang murid Isa alaihi salam yang paling muda ketika ini, tatkala Nabiullah Isa alaihi salam dikejar oleh orang-orang Yahudi, para tentara Yahudi, maka beliau bersama dengan para pengikutnya, murid-murid terdekatnya, sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menawarkan, siapa di antara kalian yang siap mengganti kedudukanku? Maka yang mengangkat tangan adalah orang yang paling muda di antara mereka. Berkali-kali Nabiullah Isa menawarkan, lagi-lagi anak muda ini yang meminta. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Sesungguhnya aku menidurkan kamu, yang dimaksud mutawaffika imuni muka, aku menidurkan kamu dan mengangkatmu kepadaku dan menyelamatkan kamu dari orang-orang jahat. Selamat Nabi Allah Isa alaihi salam, sehingga yang disalib adalah murid. Berdasarkan salah satu riwayat. Walhasil Nabiullah Isa alaihi salam belum mengalami kematian. Oleh karena itu merupakan sunnatullah bahwa siapa saja yang hidup di bumi, maka dia harus mengalami kematian di bumi. Oleh karenanya Nabiullah Isa alaihi salam sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menurunkan Isa alaihi salam di akhir zaman bertepatan dengan munculnya Dajjal dan munculnya Imamul Mahdi versi Ahlus Sunnah. Dia akan turun dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Lalu dia hidup beberapa lama di dunia ini dengan penuh ketenteraman. Lalu mengalami kematian seperti matinya manusia yang lain. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau mengatakan bain mata bain haqinati wa zaqinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Umar bin Khattab karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengingkari kejadian ini. Sampai beliau mengancam, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, akan saya penggal leher. Sampai kemudian masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Rasulullah, mencium dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa beliau telah meninggal. Lalu kemudian beliau keluar menuju masjid. Lalu beliau kemudian mengingatkan Umar bin Khattab dan para sahabat ketika itu. Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul seperti berlalunya rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh lalu kemudian kalian murtad dari agama kalian? Lalu beliau mengingatkan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa inna Allah azza wa jalla hayyun wa la yamut." Siapa yang tidak menyembah Muhammad, maka Muhammad itu telah meninggal. Namun siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azza wa jalla ma'ahu illa tidak pernah mengalahkan. Jadi beda antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal, yang telah mengalami kematian dengan Isa alaihi salam. Tapi itulah yang diinginkan oleh Abdullah bin Salam, bahwa Muhammad akan kembali lagi ke dunia. Dari sini kemudian asal pemikiran Rafidhah yang disebut keyakinan Ar-Raji'ah, di mana mereka meyakini bahwa sebelum hari kiamat nanti Rasulullah akan hidup kembali, Ali bin Abi Thalib akan hidup kembali, para imam-imam akan hidup kembali, dan juga Abu Bakar As-Siddiq akan hidup kembali, Umar bin Khattab akan hidup kembali, dan musuh-musuh Ahlul Bait yang membunuh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidup kembali, kata mereka. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar yang dihidupkan kembali, maka Rasulullah yang langsung menghukumnya karena mereka merampas khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada keduanya. Subhanallah. Rasulullah yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti bimbingan beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kunna naqulu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhunna." Kami mengatakan ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah kami bahwa orang terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar bin Khattab. Dan sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mengingkari. Tapi kata mereka, ketika hidup nanti, hidup kembali, maka Abu Bakar dan Umar itu akan disalib. Coba. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang mereka sebutkan, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu akan disalib di pohon yang hijau, yang hidup. Ketika disalib, tiba-tiba pohon itu menjadi kering. Tiba-tiba buah itu menjadi kering. Akhirnya yang tadinya mencela Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya mereka bertobat. Ketika melihat pohon yang tempat disalibnya Abu Bakar itu menjadi kering, maka akhirnya mereka mengatakan, wah berarti salah kita menyalibnya ini. Sampai menyebabkan pohon itu kering, menunjukkan murkanya Allah. Akhirnya mereka berbalik mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Itu riwayat pertama. Riwayat yang keduanya mereka sebaliknya, Abu Bakar disalib di pohon yang sudah kering. Ketika Abu Bakar disalib di pohon yang kering, tiba-tiba pohon itu menjadi hijau. Ya, tumbuh pohon kurma. Pohon kurma ini kemudian meninggi. Orang timur, orang barat semuanya bisa melihat pohon itu, saking tingginya itu. Sedang dongeng orang-orang Syiah. Monas saja enggak kelihatan loh. Monas saja enggak kelihatan. Ini pohon kurma. Ketika menjadi hijau, akhirnya yang tadinya mencintai Abu Bakar berubah, bertobat. Jadi mencela Abu Bakar. Berarti disalibnya ini benar, karena hidup apa pohonnya jadi hidup kembali. Macam-macam khurafat, berita-berita yang mereka sebarkan yang menunjukkan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, akhirnya ini berhasil. Abdullah bin Sabah ini berhasil mengelabui kaum muslimin dengan pemikiran ini. Sebagian mereka akhirnya meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia seperti kembalinya Isa alaihissalam. Lalu kemudian termasuk di antara syubhat yang dia sebarkan, dia mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu ada penerima wasiat. Inna likulli nabiyyin wasi. Setiap nabi ada penerima wasiat. Maka yang menerima wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Adalah Ali bin Abi Thalib. Dialah yang berhak untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berhasil memperluas pengaruhnya. Itu pada masa khilafah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah ketika itu, akhirnya mereka ini mulai ragu dengan kepemimpinan khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Mulai dia menyebarkan, berhasil dia menyebarkan di Mesir, semakin banyak pengikutnya. Dia sebarkan di negeri-negeri yang lain, semakin bertambah pengikutnya di Kufah, di Basra. Lalu kemudian kata Abdullah bin Sabah, kalian menampakkan amar ma'ruf dan mungkar. Nampakkan amar ma'ruf dan mungkar. Nampakkan kecintaan kalian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di budaya. Namun ini mereka lakukan secara sir, gerakan bawah tanah. Sempat tidak diketahui oleh Utsman radhiyallahu anhu bahwa akan muncul pemberontakan sampai mereka berjumlah banyak sekali. Lalu kemudian mereka pun berkumpul dan mereka pun bertekad untuk membunuh Utsman radhiyallahu taala dan menyingkirkan dia dari jabatannya sebagai khalifah. Kalau tidak salah mereka berjumlah 3.000 orang. Mereka ini berhasil berkumpul, lalu kemudian mereka datang ke Madinah. Lalu mereka mengepung istana Utsman. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sempat sebagian para sahabat berusaha memberikan perlindungan kepada Utsman radhiyallahu taala karena jumlah yang banyak. Sementara ketika itu di antara para sahabat jumlahnya kurang lebih hanya 700 orang. Mereka ingin membela. Mereka mengatakan, Utsman perintahkan pada kami. Kalau engkau perintahkan pada kami untuk memerangi mereka, kami akan perangi mereka. Walhasil, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau melarang tidak satu pun dari kalangan kalian yang akan memberikan pembelaan kepada. Jadi Utsman radhiyallahu ta'ala memang melarang kaum muslimin untuk membela. Karena berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Utsman bahwa beliau akan masuk ke dalam al-jannah li balwa tusibuhu, disebabkan karena apa? Beliau akan masuk ke dalam jannah namun dengan musibah yang akan menimpa beliau. Musibah yang akan menimpa beliau. Dan beliau merasa bahwa kejadian itulah yang akan menyebabkan beliau terbunuh. Sempat beberapa orang dari kalangan sahabat menjaga Utsman bin Affan, tapi jumlahnya begitu banyak, 3.000 orang. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala memerintahkan mereka untuk keluar. Keluar, tinggalkan saya. Jangan sampai saya ini menjadi orang yang pertama yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara muslim dengan muslim yang lain. Itu yang saya tidak inginkan. Maka mereka pun akhirnya meninggalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tepat pada hari Jumat, beliau sedang berpuasa. Di malam harinya beliau menghidupkan malamnya dengan menghabiskan satu Al-Quran Al-Karim. Nah, ketika beliau ditinggal, maka masuklah beberapa orang ke dalam rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Utsman bin Affan dicekik. Maka beliau semakin merasakan kesulitan. Lalu ketika beliau hendak ditebas, tangan beliau sempat menahan, menyebabkan putusnya tangan beliau. Ada pula yang mengatakan istrinya yang menahan, sehingga menyebabkan putusnya tangan istri beliau. Lalu kemudian setelah itu beliau pun ditusuk dengan 9 tusukan yang menyebabkan beliau meninggal. Istrinya mengatakan, laqad qataltumu wa innahu la yuhyi al-lailata bil Qur'an fi raka'ah. Sungguh kalian membunuh Utsman radhiyallahu anhu, padahal di malam hari beliau menghidupkan Al-Qur'an dalam satu rakaat beliau habiskan. Satu Al-Qur'an Karim. Rahimahullah. Siapa penyebabnya? Abdullah bin Sabah. Awal fitnah, munculnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Penyebab utamanya adalah Abdullah bin Sabah. Bahkan sebelum terjadinya fitnah Abdullah bin Sabah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala, mereka dengan bangganya memuji-muji dan menyanjung-nyanjung pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa pembunuh Umar? Abu Lu'lu'ah. Dari mana dia? Apa keyakinannya? Majusi, penyembah api. Dari Persia. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mereka menganggap kuburannya itu ada di Iran. Di daerah namanya Kashan. Kuburannya ini itu dimuliakan oleh mereka. Untuk masuk ke kuburannya itu ada pintu gerbang. Biasanya orang kalau masuk ke satu instansi atau tempat-tempat pemerintahan itu ada pintu gerbangnya. Saat masuk kampus ada pintu gerbangnya. Ini masuk kuburan ada pintu gerbang. Pintu gerbang masuk kuburan ini yang besar, besar sekali. Itu ditulis di pintu gerbang tersebut nama pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan disebut dengan Baba Syuja'uddin. Baba itu orang yang dimuliakan, orang diagungkan, pemberani di dalam agama. Syuja'uddin, Abu Lu'lu'ah. Mereka muliakan, mereka agungkan. Padahal dia adalah seorang majusi, penyembah api, pembunuh. Salah seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kuburannya dijadikan sebagai apa itu tempat yang sering dikunjungi, ya, situs, dianggap sebagai situs sejarah Islam bagi mereka. Kalau menurut versi Ahlu Sunnah, Abu Lu'lu' ini kan dibunuh di Madinah, dibunuh di sana, sudah mati di sana, kuburannya entah di mana, karena tidak bermanfaat untuk diketahui kuburannya. Namun Syiah merubah, ya, berita tersebut, merubah sejarah. Kata mereka bahwa Abu Lu'lu'ah ketika hendak dibunuh berhasil menyelamatkan diri, lari ke Iran, lalu tinggal beberapa lama di Kashan, maka matilah dia di Kashan, maka dikuburkanlah dia di sana. Tidak penting di mana dia mati, tidak terpenting di mana dia mati. Namun yang menjadi permasalahan, mereka mengagungkan, mereka memuliakan, mereka mengatakan radhiyallahu an, mendoakan keridhaan terhadap seorang yang telah membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Lalu agama kalian apa? Agama Majusi. Mereka ini adalah keturunan Majusi. Jadi bukan hanya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mereka muliakan, orang Majusi pun mereka agungkan. Sementara para sahabat mereka lecehkan, para sahabat mereka rendahkan, bahkan mereka kafirkan, menganggapnya para sahabat itu murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka ini lebih jahat dari Yahudi dan Nasara. Kenapa demikian? Kalau orang-orang Yahudi, mereka ditanya, siapakah orang terbaik di antara kalian? Mereka pasti akan menjawab, para sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasara, mereka ditanya, siapakah manusia terbaik di antara kalian? Mereka akan menjawab, murid-muridnya Isa alaihissalam. Para sahabatnya Isa alaihissalam. Tapi kalau Rasulullah ini ditanya, siapakah manusia yang paling jahat di antara kalian? Mereka akan menjawab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat buruk mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka bukan bagian dari Islam. Tujuan mereka adalah untuk merusak Islam. Sehingga ketika Abdullah bin Sada ini menyebarkan pemikirannya, sampai menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, lalu kemudian digantikan kekhilafan tersebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para sahabat. Berselisih Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama Talha dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhum. Berselisih Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi perselisihan ijtihad. Mereka semua para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib bagi kita memuliakan mereka. Wajib bagi kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Akan tetapi Abdullah bin Sabah ini menjadi sebab terjadinya semua ini. Sehingga di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah bin Sabah masih menyebarkan pemikirannya sampai kepada keyakinan. Mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah penjelmaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap Ali adalah Rabb. Ali adalah ilah, jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berita ini sampai kepada Ali, marah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sampai beliau mengerahkan pasukan. Beliau mengerahkan pasukan untuk mengejar para pengikut Abdullah bin Sabah. Dan bahkan hendak membakar mereka dengan api. Disebutkan dalam kitab Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilm dari Abdullah bin Muslim, kata beliau, ما نعلم في أهل البدع والأهواء قوما أضعف عقولا ولا أكثر اختلافا وتخليطا من الرافضة. Kami tidak mengetahui ada di kalangan ahlul bid'ah satu kaum yang paling lemah akalnya dan paling banyak kengawurannya dan penyelisihannya terhadap hak dari kelompok rafidah. وذلك أننا لا نعلم في أهل الأهواء والبدع قربا ادعوا الربوبية لبشر غيره. Sebab kami tidak mengetahui ada dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang yang mengaku bahwa ada di antara manusia ini yang memiliki sifat ketuhanan selain mereka. Lianna Abdullah bin Sada wa ashabahu idda'au ar-rububiyyah li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Sada dan para pengikutnya itu mereka mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Rabb, adalah ilah sesembahan. Fa'ahraqahum binar, maka Ali bin Abi Thalib mengejar mereka dan menghukum mereka dengan dibakar. Meskipun kemudian hukum bakar ini diingkari oleh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ibnu Abbas mengingkari perbuatan Ali bin Abi Thalib dan beliau menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak ada yang boleh mengazab, menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali radhiyallahu anhu fi dzalik, dan berkatalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau membakar para pengikut Abdullah bin Sabah, beliau mengatakan lamma raaitul amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu kumbura, ketika aku melihat terjadinya perkara mungkar maka aku pun memerintahkan untuk menyalakan api dan aku memanggil kumbur. Kumbur itu adalah pengawal beliau yang kemudian beliau perintahkan untuk membakar mereka dengan api. Ini sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala terhadap seorang yang kemudian menyebarkan pemahaman Rafidhah, Abdullah bin Sabah. Beliau membakar mereka. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidaklah seperti apa yang mereka sangka, bahwa Ali bin Abi Thalib bersama mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan Abu Bakar As-Siddiq, memuliakan Umar bin Al-Khattab, memuliakan Uthman. Tidak pernah sama sekali pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa khilafah Umar bin Uthman, Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan untuk memberontak. Tidak sama sekali. Yang ada adalah ketaatan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini dalam sejarah pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai apa? Penakut? Tidak, pemberani luar biasa. Ali bin Abi Thalib ketika meletus perang Badar, biasanya peperangan yang terjadi pada masa Rasul sebelum perang ada pertarungan satu lawan satu, mubarazah. Dan di antara yang melakukan perang tanding satu lawan satu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kemudian membunuh mereka, orang-orang musyrik. Pemberani luar biasa. Dalam peristiwa Khaybar, dalam peristiwa perang Khaybar, sebelum terjadi penaklukan Khaybar juga terjadi perang tanding. Salah seorang sahabat yang maju melawan seorang yang dikenal pemberaninya Yahudi ketika itu. Namun sahabat ini ketika mengayunkan pedangnya tidak mengenai tubuh dari lawannya tersebut, akhirnya pedang itu mengenai diri beliau sendiri yang menyebabkan beliau meninggal. Meninggal. Setelah meninggal sahabat ini, maju Ali bin Abi Thalib dan melakukan perang tanding dengan seorang yang dikenal sebagai pemberani Yahudi, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Yahudi Khaybar, mereka tidak berhasil. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. Besok saya akan berikan bendera ini, bendera kepemimpinan, kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul cinta kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemenangan melalui kepemimpinannya. Singkat dari hadis tersebut, hadis muttafaq alaih dari Sahih Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu kenapa pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar-benar dikatakan sebagai seorang wasi, penerima wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus memegang tampuk kekhilafahan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa beliau tidak mengerahkan pasukan? Mengapa beliau tidak memberontak kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar, kepada Uthman? Karena orang-orang Syiah tidak punya jawaban, akhirnya mereka mengatakan, ya, karena Ali bin Abi Thalib bertakwiyah. Demikian itu. Ali bin Abi Thalib bertakwiyah. Jadi kalau sudah tidak punya jawaban, kalau itu takwiyah. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib tidak dikenal dalam sejarah sebagai orang yang memiliki rasa takut untuk menampakkan sebuah keyakinan. Apalagi kalau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan kepada beliau amanah untuk memimpin kaum muslimin. Beliau takwiyah. Tiga masa khilafah, Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman, dikatakan Ali bin Abi Thalib takwiyah. Pada hakikatnya berarti kalian menuduh Ali bin Abi Thalib ini khain, mengkhianati wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya begitu. Seharusnya beliau segera menjalankan wasiat Rasulullah, kan gitu mestinya. Rasulullah beri wasiat kepada beliau, harusnya beliau jalankan. Sekian tahun khilafah, tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau bertakwa. Subhanallah. Nah, Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disifati pengecut, tidak berani menampakkan keyakinannya. Ini pada hakikatnya pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau dikatakan siapakah yang melecehkan Ahlul Bait, pada hakikatnya merekalah. Merekalah yang melecehkan Rasulullah. Merekalah yang melecehkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sendiri. Nanti insyaallah ta'ala pada sesi yang berikutnya akan kita terangkan bagaimana mengeluhnya Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang Syiah yang ada di Kufah, yang mereka mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sikap-sikap mereka justru merendahkan kedudukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan pada pertemuan kita di siang hari ini. Pastinya ini dua sesi, satu jam istirahat, tapi kita lanjut saja biar sekalian istirahat satu waktu itu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di sesi yang berikutnya setelah sholat al-Asr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.